السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Prinsip berikutnya yang ditegaskan oleh Imam Sunnah Al-Imam Al-Mubajjal Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani rahimahullah, wal-imanu bil-mizan, beriman dengan mizan. Mizan adalah timbangan. Yaum al-qiyamah, di hari kiamat. Beriman dengan mizan, dengan timbangan. Ya, di hari kiamat, timbangan amal. Kama jaa sebagaimana telah datang. Sebagaimana telah datang. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu akan kita pelajari nanti, bahwa ada yang ditimbang amalnya, ada yang ditimbang orangnya, pelakunya sendiri yang ditimbang, ada yang ditimbang kitabnya, lembaran catatan amalnya. Nah, kama jaa, sebagaimana telah datang hadis, yuzanul abdu yawmal qiyamati, yuzanul abdu, seorang hamba ditimbang di hari kiamat. Hamba itu yang ditimbang, ya, dianya yang ditimbang, orangnya dinaikkan di mangkuk timbangan, orangnya yang ditimbang. Yuzanul abd, yani hamba itu orangnya, pelakunya. Fala yazinu, janaha ba'udatin. Kemudian ternyata bobot orang itu, beratnya, tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Ringan sekali. Berapa sih beratnya sayap seekor nyamuk? Berapa bobotnya? Nah, ringan sekali. Ternyata orang yang ditimbang itu lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk. Artinya dia tidak punya nilai. Nah, kama jaa fil athar, na'am, wa yuzan, yang kedua, wa yuzan wa a'malul ibad kama jaa fil athar, wa yuzan wa a'malul ibad dan ada pula, ya, ditimbang, yang ditimbang adalah amalan hamba-hamba. Kama jaa fil athar, sebagaimana telah datang pada athar. Nah, pada dalil, pada hadis, bahwa yang ditimbang adalah amalan. Amalan itu sendiri yang ditimbang. Nanti akan kita pelajari bagaimana caranya amalan ditimbang. Sedangkan amalan itu sesuatu yang bersifat maknawi, bukan sesuatu yang berwujud fisik. Ya, diubah oleh Allah SWT, amal itu diubah menjadi sesuatu yang berwujud fisik sehingga bisa ditimbang. والإيمان به والتصديق به. Beriman dengannya, membenarkannya, wal-i'radu amman radda dhalik, wal-i'radu amman radda dhalik. Serta berpaling dari orang yang menolaknya, berpaling dari orang yang menolak akidain, keimanan, mengimani mizan, timbangan amal di hari kiamat. Berpaling dari orang yang menolaknya, tinggalkan orang itu. Ya, jangan sibukkan diri dengannya. Watarku mujadalatihi, watarku mujadalatihi, dan tidak melayaninya dalam berdebat, tidak melayaninya, ya, dalam berdebat. Jangan disibukkan oleh dia untuk berdebat, jangan layani, tinggalkan dia. Baik. Ini salah satu prinsip Ahlussunnah Jamaah yang wajib diimani, merupakan bagian dari keimanan terhadap hari akhir. Dari 6 rukun iman, ya, beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat-malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan para nabi dan rasul, beriman dengan hari akhir, beriman dengan takdir bagi yang buruk. Beriman dengan hari akhir meliputi banyak hal. Di antara yang masuk dalam keimanan, ya, dengan hari akhir adalah beriman dengan mizan. Mizan ini di hari akhir nanti, di akhirat. Yaitu mengimani mizan, timbangan, dengan dua kiffah, memiliki dua kiffah. Kiffah itu mangkuk, mangkuk timbangan. Nah, alat untuk menimbang, alat untuk menimbang itu kan ada dua mangkuknya. Nah, yang akan ditimbang dinaikkan di atas dua mangkuk itu. Ya, dengan dua kiffah, mangkuk timbangan yang hakiki. Yang hakiki. Hakiki artinya ini bukan majazi. Penyebutan mizan pada ayat dan hadis itu tidak bersifat majazi. Majazi artinya hanya diistilahkan, dipinjam istilah timbangan, padahal sebenarnya tidak hakiki timbangan. Bukan majazi. Ini hakiki, ini benar-benar timbangan. Dan semua kita tahu apa itu timbangan. Timbangan untuk menimbang sesuatu ada dua mangkuknya. Hakiki hissi, betul-betul alat untuk menimbang. Ya, diletakkan nanti di hari kiamat untuk menimbang amal hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ahmad mengatakan apa? Wal imanu bil mizan yaumil qiyamah kama ja. Nah, beriman dengan mizan hari kiamat. Jadi kan sebagaimana datangnya, kita imani sebagaimana datangnya. Jangan ditakwil ke sana kemari. Jangan ditakwil ke sana kemari, jangan ditahrif, dipalingkan, diselewengkan maknanya ke sana kemari untuk menolaknya. Karena itu thariqah ahlil bidah wal ahwa itu metodenya pengekor hawa nafsu, penganut bidah dan pengekor hawa nafsu. Baik. Adapun kita Ahlussunnah Jamaah benar-benar meyakini merupakan akidah kita, ya, bagian dari keimanan dengan hari akhir, mengimani bahwa di antara yang terjadi di hari kiamat adalah penimbangan amal dengan mizan, timbangan yang memiliki dua kiffah, kiffatan, dua kiffah, yaitu dua mangkuk timbangan yang hakiki di hari kiamat. Nah, kapan penimbangan amal itu terjadi? Penimbangan amal terjadi setelah pembagian kitab amal dan setelah hisab amal. Ya, ada sekian fase yang dilewati di hari kiamat yang wajib kita imani. Ya, termasuk fase pembagian kitab amal masing-masing. Kitab amal yang berisi catatan amalan kita yang ditasjil, yang dicatat oleh para malaikat yang mendampingi setiap hamba yang bergantian siang malam, ya, sampai dia wafat. Ya, yang setiap orang diapit didampingi oleh dua malaikat. Dua malaikat itu selalu mengawasinya, raqibun, selalu mengawasinya, atidun, tidak pernah berpisah dengannya. Dua malaikat itu bergantian antara malaikat malam dan malaikat siang. Waktu pergantiannya saat sholat subuh. Ya, saat sholat subuh, malaikat yang akan bertugas untuk mencatat amalan setiap hamba dari sholat subuh sampai sholat asar, ini petugas siang, ya, turun dari langit atas perintah Allah SWT di waktu sholat subuh. Kemudian dua malaikat ini bertugas menyebar masing-masing mengikuti hamba yang merupakan ya tanggung jawabnya, mencatat seluruh perbuatan dan ucapannya, dicatat sampai masuk waktu sholat asar. Ya, masuk waktu sholat asar, turun malaikat petugas malam dari langit atas perintah Allah SWT. Kemudian yang malaikat petugas siang, ya, naik melapor kepada Allah SWT, membawa catatan amalan setiap hamba yang merupakan tanggung jawabnya yang dicatat siang itu. Kemudian dua malaikat, para malaikat petugas malam menyebar masing-masing mendampingi satu hamba, dua orang dua malaikat mendampingi satu hamba yang merupakan tanggung jawabnya, mendampinginya dari sholat asar sampai sholat subuh, sepanjang malam itu dari sore, ya, sholat asar sampai sholat subuh, semua perbuatan ucapannya dicatat. Sholat subuh selesai tugasnya, turun lagi malaikat berikutnya, shift berikutnya, untuk bertugas dari subuh sampai asar. Begitu terus sip-sipan, bergantian. Ya. Maka ketika diganti, yang ini naik melapor, membawa catatan. Terus seperti itu sampai wafat. Sampai hamba itu wafat, kitab amalnya ditutup, disimpan rapi. Ya. Di hari kiamat dibagikan. Di hari kiamat dibagikan. Nah. Dan setiap orang bisa melihat di kitabnya, ya, tiada yang luput. Nah, kan begitu. Ada yang diberi dengan tangan kanannya beruntung, ada yang diberi dengan tangan kirinya dari belakang, ini celaka. Nah, dan hisab amal. Setelah itu hisab amal masing-masing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pribadi-pribadi kalau. Nah, itu hamba yang beriman mukmin, ya, maka secara pribadi dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dipermalukan. Nah, beda dengan orang-orang kafir, orang musyrik. Nah, yufdahuna ala ru'usil khalaiq, mereka dipermalukan di hadapan makhluk. Nah, setelah itu mizan, penimbangan amal. Penimbangan amal ini dilihat oleh semuanya, terbuka, ya, terbuka. Ini pengadilan yang terbuka, semua melihat. Allah mendatangkan timbangan itu, diletakkan, ya, dan dilakukan penimbangan satu persatu, semuanya melihat. Antum bisa bayangkan banyaknya manusia, minal awwalin ilal akhirin, ditimbang satu persatu. Nah, baik, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, di satu hari, di hari itu yang kadar waktunya panjangnya 50,000 tahun pada hitungan kita, kehidupan kita. Wallahu sari'ul hisab, Allah SWT maha cepat dalam menghisab. Nah, semua itu mudah bagi Allah SWT. Baik, dalil penetapan mizan ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil yang pertama bisa dicatat Al-A'raf ayat 8-9. Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9. Iya, bisa lihat mushaf kalau mau. Bisa lihat ayatnya supaya paham. Sudah hafal ayatnya, ya. Tinggal diingat hafalannya. Baik. Allah mengatakan apa? Wal waznu yawma idzinil haqqu. Dan al wazn yaitu timbangan. Al wazn adalah mizan. Al-waznu al-mizan, sama timbangan. Nah, timbangan yauma idzin, di hari itu, di hari kiamat, al-haq adalah kebenaran, adalah keadilan. Yang khawatir tidak akan terjadi kecurangan. Ya, sama sekali. Malaikat-malaikat tidak akan melakukan kecurangan. Malaikat-malaikat tidak akan lengah, tidak akan ada yang keliru. Dijamin oleh Allah, al-haq adalah kebenaran, keadilan, seadil-adilnya. Allah Maha Adil. Baik. Hasilnya terbagi dua. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, penghuni surga, jannah. Wa man khaffat, hasil yang kedua, golongan yang kedua, man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amalnya, yakni timbangan kebaikannya, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Dia merugikan dirinya sendiri ketika di dunia, ya, tidak taat kepada Allah SWT. Bima kanu bi ayatina yadzimun, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melakukan kedzaliman. Nah, ini penghuni neraka. نعم. دليل yang kedua Al-Anbiya ayat 47. Al-Anbiya ayat 47. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ kami akan memasang, memasang, meletakkan, memasang. Jadi mizan itu didatangkan, malaikat membawa mizan itu untuk dipasang, diletakkan. Ya, al-qist, yakni al-adl, timbangan yang adil. Ya, yang adil, yang tepat pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa yang akan dirugikan sedikit pun. Tidak ada satu jiwa yang akan dirugikan sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin khardalin, jika amalan baik atau jelek itu hanya seberat biji sawi, amalan yang telah dikerjakan di dunia, meskipun timbangannya baik timbangan pahalanya, timbangan kebaikannya maupun amal jelek timbangan kejelekannya, seberat biji sawi, ketika ditimbang amal itu nilainya hanya seberat biji sawi, baik itu kebaikan atau kejelekan, ternyata nilainya hanya seberat biji sawi dari segi pahala, ya pasti kami mendatangkannya. Pasti kami, apalagi yang nilainya besar, apalagi yang nilainya besar, yang seberat biji sawi saja ditimbang, apalagi yang lebih berat dari itu, untuk diberi ganjaran pahalanya. Wakafa bina hasibin, kata Allah, وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ya. Baik, dalil yang ketiga Al-Mu'minun ayat 102-103. Al-Mu'minun ayat 102-103. Allah mengatakan, "Faman thaqulat mawazinuhu, faman thaqulat mawazinuhu." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, "Faulaika humul muflihun," mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan, penghuni jannah surga. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya, fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Baik, yang keempat, yang terakhir dari Al-Quran, surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ayat 6-9. Ayat 6-9. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu jannah surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, ini empat dalil dari Al-Quran. Sudah antum dengar, antum catat. Al-A'raf ayat 8 dan 9. Al-Anbiya ayat 47. Al-Mu'minun ayat 102 dan 103. Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9. Baik, adapun dalil-dalil As-Sunnah akan tersebutkan nanti di salah-salah pembahasan yang akan kita bahas secara detail, secara terklasifikasi dengan baik, yakni terkait dengan pembahasan tentang keimanan, mengimani mizan, meliputi beberapa perkara yang wajib kita imani. Yang pertama, ya, jadi kita pilah, kita klasifikasi pembahasan tentang mizan sehingga mudah. Apa saja yang mesti kita ketahui, yang mesti kita imani tentang mizan? Yang pertama, mizan timbangan tersebut jumlahnya hanya satu, ya, jumlahnya hanya satu untuk menimbang amalan seluruh umat. Jadi bukan banyak timbangan diletakkan. Hanya satu. Satu timbangan itu untuk menimbang amalan seluruh umat. Berarti kan satu persatu menimbangnya. Ya. Berarti menimbangnya satu persatu, bukan banyak timbangan ditebar kemudian ya para malaikat menimbang ya secara bersamaan untuk timbangan itu kemudian bergantian berikutnya, bukan satu saja, jadi bergantian satu persatu ditimbang itu seluruh umat. Nah, adapun penyebutan mizan timbangan dengan lafaz jamak yaitu al-mawazin. Nah, bisa dicek tadi ayat-ayat yang telah disebutkan. Wanadul mawazin al-qisth. Wanadul, kami meletakkan mizan-mizan. Mawazin jamak dari mizanun. Mufradnya mizanun. Ya, satu timbangan mizanun. Banyak timbangan mawazin jamaknya. Ayatnya wanadul mawazin. Itu timbangan-timbangan jamak. Ya, fa amma man thaqulat mawazinuhu, timbangan barang siapa yang berat timbangan. Nah, mawazin. Fa man thaqulat mawazin. Baik, yang kita inginkan sekarang di sini adalah justru ayat yang pertama yaitu wanadul mawazin al-qist, mawazin, wanadul mawazin, ini yang diinginkan. Adapun faman thaqulat mawazinuhu, faman thaqulat mawazini justru dalil yang menunjukkan bahwa meskipun bentuknya mawazin jamak tapi hanya satu. Nah, wa nad'ul mawazin. Pada ayat surat apa tadi al-mawazin itu, penyebutan al-mawazin? Surat apa tadi? Al-Anbiya, ya. Al-Anbiya tadi, wa nad'ul mawazin. Kami meletakkan, memasang mizan-mizan, timbangan-timbangan. Apakah ini berarti banyak timbangan yang dipasang oleh malaikat? Kemudian setiap timbangan ada petugas dari malaikat menimbang. Jadi sekian banyak timbangan bersamaan, beberapa orang ditimbang di timbangan-timbangan yang berbeda-beda, kemudian bergantian lagi berikutnya. Apakah begitu? Nah, jawabannya tidak. Tadi sudah kita dengar hanya satu. Baik. Kalau begitu, bagaimana memahami ayat tadi? Kami memasang timbangan-timbangan jamak, ya, jawabannya penyebutan jamak timbangan-timbangan itu adalah tinjauan terhadap jumlah amalan, tinjauan terhadap apa? Jumlah amalan. Bukan tinjauan terhadap jumlah timbangan. Nah. Jadi begitu. Penyebutan jamak Di sini tinjauan terhadap jumlah amalan yang ditimbang. Jumlah amalan yang ditimbang banyak sekali. Jami'u khalaiq min al-awwalin ila al-akhir ila akhir az-zaman ila sa'at al-qiyamah. Dari awal sampai saat terjadinya kiamat. Banyak sekali kan amalan-amalan yang ditimbang. Nah, tinjauan terhadap banyaknya amalan maka dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini dengan al-mawazin, timbangan-timbangan, tinjauan terhadap banyaknya amalan. Bukan tinjauan terhadap alat timbangannya. Timbangannya alatnya bukan. Adapun alatnya timbangannya hanya satu. Buktinya bisa dilihat ayat-ayat yang lain. Ya. Ayat-ayat yang lain yang sudah disebutkan tadi. Faman thaqulat mawazinuh. Ya, pada surat Al-A'raf tadi, faman thaqulat mawazinuh, barang siapa berat timbangan kebaikannya. Waman thaqulat, waman khaffat mawazinuh, barang siapa ringan timbangan kebaikannya. Ayat yang lainnya juga begitu. Al-mu'minun, faman thaqulat mawazinuh, barang siapa lebih berat timbangan kebaikannya. Waman khaffat mawazinuh, barang siapa lebih ringan timbangan kebaikannya. Juga Al-Qari'ah, fa'amma man thaqulat mawazinuh, barang adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun yang lebih ringan timbang kebaikannya. Lafadznya semuanya mawazin. Jamak disandarkan bahasa nahwunya idhofah. Bahasa nahwunya idhofah. Disandarkan, ya, digandengkan, diikutkan kepada dhamir mufrad hu. Satu orang. Barang siapa lebih berat timbangan kebaikannya. Satu orang. Padahal lafaz mizannya mawazin jama'. Ini menunjukkan bahwa lafaz mawazin bukan menunjukkan alat. Tetapi menunjukkan amal. Karena setiap orang yang ditimbangkan amalannya banyak. Bayangkan. Nah, berapa umurnya? Andaikan umurnya cuma hanya 20 tahun. Wah, sudah luar biasa catatannya. Apalagi kalau umurnya 80 tahun, 70 tahun, banyak sekali kan yang ditimbang. Jadi, meskipun yang satu orang, tapi amal yang ditimbang banyak, maka dibahasakan dengan mawazinuhu. Timbangan-timbangan amalannya. Tinjauan terhadap banyaknya amal dia yang ditimbang. Disatukan semua amal kebaikannya di satu mangkuk, kemudian disatukan amal kejelekannya di satu mangkuk, ditimbang. Mana yang lebih berat? Alatnya cuma satu. Alatnya hanya satu. Bukan berarti satu amal ditimbang, ditimbangan, dinaikkan di timbangan yang ini. Amal yang kedua, timbangan yang lain. Amal yang ketiga, bukan begitu. Nah, berarti dipahami dari sini, ungkapan mawazin bentuk jamak tinjauan terhadap apa? Amalan. Alatnya hanya satu. Sayyid. Yang kedua, pembahasan yang kedua tentang mizan. Mizan, timbangan itu memiliki dua kiffah, memiliki dua mangkuk timbangan, dua mangkuk timbangan. Ya. Ini timbangan. Ya. Timbangan. Ada batangnya kan, timbangan. Kemudian ada mangkuknya, satu di sini, satu di sini. Berhadapan. Nah, baik, amalan kebaikan diletakkan di mangkuk yang satunya, amalan kejelekan diletakkan di mangkuk yang satunya. Nah, disatukan seluruh amalan kebaikannya diletakkan di atas salah satu mangkuk, disatukan seluruh amal kejelekannya diletakkan di atas mangkuk yang satunya dan ditimbang, dilihat mana yang lebih berat. Begitu. Ya. Itu namanya kiffah, kiffatul mizan. Kiffatul mizan, kiffatul mizan. Mangkuk timbangan. Dalilnya, dalil bahwa timbangan itu ada dua mangkuk, mangkuknya. Hadis Sahibul Bitaqah. Hadis Sahibul Bitaqah, yaitu pemilik kartu catatan amalan berkalimat la ilaha illallah. Ada seorang hamba, dalam hadis itu disebut, ada seorang hamba didatangkan di hari kiamat. Ya. Catatan amalannya, catatan amal kebaikannya hanya sebuah kartu, kartu isinya hanya satu, la ilaha illallah, tidak ada yang lain. Subhanallah. Sepanjang hidupnya amal kebaikannya hanya apa? La ilaha illallah. Itu tertera dalam satu kartu bitaqah. Yang lainnya amalan kejelekan semua di lembaran-lembaran yang banyak sekali. Dokumennya banyak sekali. Sejauh mata memandang jika ditebar. Nah, ditimbang antara satu kartu yang isinya la ilaha illallah dengan lembaran catatan kejelekan yang banyak sekali itu, ternyata lebih berat kartu itu. Nah, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis itu riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menghasankan hadis itu. Dia mengatakan hadithun hasan. Kata At-Tirmidzi. Hadithun hasan. Dan Ibnu Majah. Jadi yang mengeluarkan dua, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan hadithun hasan. Hadith itu hasan. Baik. Hadith ini dinilai sahih oleh dua imam ahli hadis abad ini, yaitu Al-Albani dan Syekhuna Al-Wadi'i. Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi, Sahih Sunan At-Tirmidzi, Sahih Sunan Ibn Majah, dan Syekhuna Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i dalam kitab As-Sahihul Musnad. As-Sahihul Musnad, hadis Musnad Abdullah bin Amr bin Al-As. Musnad hadith Abdullah bin Amr al-As. Baik. Dengarkan hadithnya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati. Nah. Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mendatangkan seorang pria dari umatku, umatnya Nabi sekadar, umat Muhammadiyah, ala ru'usil khalaiq. Ya, sungguh Allah SWT akan mendatangkan, menampilkan seorang pria dari umatku, ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk yang berkumpul di padang mahsyar, yaumul qiyamah, dari kiamat. Jadi semua orang menyaksikan. Karena penimbangan itu terbuka, pengadilan terbuka. Fayansuru alaihi 99 sijillan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menebarkan lembaran-lembaran catatan amalnya sejumlah 99 map. 99 map. Ya. Jadi dimapkan ini, dibagi menjadi 99 map. Masing-masing map ini banyak lembaran. Ya. Kullu sijillin mislu maddal, mislu maddil basar. Kullu sijillin mislu maddil basar. Setiap map isinya lembaran-lembaran yang ditebar panjangnya, panjang tebarannya itu, lembaran-lembaran itu sejauh mata memandang. Ini baru satu map. Satu map isinya lembaran-lembaran ditebar sejauh mata memandang panjangnya. Padahal berapa map? 99. Bisa antum bayangkan? Nah, sepanjang hidupnya catatan itu semuanya. Itu isinya kejelekan semua. Maksiat semua isinya. La haula wala quwata illa billah. Thumma yaqul. Kemudian Allah mengatakan kepada orang itu, atungkiru min hadha syai'an? Atungkiru min hadha syai'an? Diberi kesempatan ya, pengadilan ini. Allah mengatakan, apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini semua? Diberi kesempatan dia kalau mau mengingkari. Apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini semua? Catatan kejelekan 99 maklum tadi. Adzalamaka katabati al-hafidhun. Adzalamaka, apakah telah mendzalimi kamu katabati al-hafidhun? Malaikat-malaikatku, juru tulis, malaikat-malaikat yang aku tugas sebagai ya, penjaga amalmu, pencatat amalmu sepanjang hidupmu. Sudah diceritakan tadi bagaimana sistem pencatatan amalan itu, malaikat-malaikat yang bersif-sif setiap hamba dua. Nah, apakah para penulis itu tadi, malaikat yang mencatat amalan itu telah mendzalimi kamu di sini? Ada yang salah, ada yang ditambah, padahal kamu tidak mengamalkannya, itu maksudnya. Fayaqul, maka dia menjawab, la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku, tidak ada yang salah, tidak ada kedzaliman, benar semua itu seperti itu sebagaimana adanya. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, afalaka udhrun, afalaka udhrun, apakah kamu punya udhur, punya udhur menghadapi ini semua karena mau ditimbang ini. Fayaqul, kata dia, la ya Rabbi, tidak ada wahai Rabbku, tidak ada. Lemas sudah. Antum bisa bayangkan bagaimana lemasnya dia. Ya. Bagaimana pucatnya dia. Bagaimana takutnya dia menghadapi itu. Dia merasa tidak ada udzur, tidak ada yang bisa menghadapi ini. Tidak ada udzur untuk menghadapinya. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, bala, inna laka indana hasanatan. Tentu saja ada, kata Allah. Sesungguhnya, inna laka indana hasanatan, sesungguhnya kamu punya satu kebaikan yang tercatat di sisi kami, dicatat oleh para malaikat yang bertugas itu. Fa innahu la zulma alaikal yawm. Sesungguhnya tidak ada kezaliman atasmu hari ini. Fatakhruju bi taqatun, maka keluarlah satu kartu, didatangkan satu kartu, fiha, dalam kartu itu tertera, tercatat amalan dia satu-satunya di dunia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan kepada orang itu, uhdur wazna, uhdur wazna, hadiri penimbangan amalanmu, lihat, saksikan, akan ditimbang. Fayaqul, maka dia berkata, masih lemas dia, ya Rabb, wahai Rabbku, ma hadhihi al-bitaqatu ma hadhihi as-sijillat, apa gunanya ini kartu ini, isinya hanyalah asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammad abdur rasul, dibandingkan map-map sekian banyaknya ini, apa artinya ini? Nah, tidak ada artinya. Artinya bayangan dia tentunya akan berat timbangan ke kejelekannya. 99 map, setiap map lembarannya sejauh mata memandang. Nah, faqad, kata Allah kepada dia, innaka la tudlamu, sesungguhnya kamu tidak akan didolimi. Hadiri, lihat, saksikan. Fatudu'us sijillatu fi kiffati. Ini yang kita inginkan dari hadis terkait pembahasan kita, bahwa al-mizan lahu madha? Al-mizan lahu kiffatan. Mizan itu punya apa? Dua kiffah, dua mangkuk. Fatudu'us sijillatu fi kiffatin. Maka map-map, 99 map, setiap map, lembaran-lembarannya, sejauh mana memandang isinya, semuanya adalah catatan kejelekan. Fi kiffa, tudal sila fi kiffa, diletakkan semuanya di satu mangkuk. Ditumpuk di satu mangkuk. Wal bitaqatu fi kiffatin. Dan satu kartu yang isinya hanya asyhadu an la ilaha illallah muhammadan abdur rasuluh, diletakkan di satu mangkuk, di mangkuk yang lainnya. Berarti ada berapa mangkuk? Timbangan dua, seperti yang kita kenal timbangan di dunia. Ya, timbangan ada mangkuk. Adapun persisnya, hakikatnya, ya, besarnya dan seterusnya kita tidak tahu, kita tidak bisa bayangkan itu. Tetapi secara makna seperti itu. Hissi seperti itu, hakiki seperti itu, timbangan ada dua mangkuknya. Nah, prosesnya seperti yang sudah kita dengar. Nah, dan ini sekaligus dalil yang akan kita pelajari nanti, dalil bahwa sebagian orang yang ditimbang kitab amalnya. Sebagian orang yang ditimbang amalnya, sebagian orang ditimbang kitab amalnya, sebagian orang ditimbang orang yang dinaikkan, ditimbang. Yang ini pada hadis ini kitabnya ditimbang. Nah, ternyata hasilnya apa? Setelah ditakkan map-map itu semuanya di satu mangkuk timbangan, kartu yang kartu itu diletakkan di satu timbangan, faqashat, faqashat sijillatu. Naik, terangkat mangkuk timbangan yang isinya map-map itu, naik. Naik. Fasaqula wa saqulatil bitaqa, mangkuk yang isinya kartu turun. Subhanallah. Antum bisa bayangkan senangnya orang itu, ya? Hah? Nah, dia lihat, mangkuk yang isinya kartu turun, yang ini naik. Lebih berat kartu itu, padahal isinya hanya satu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdur rasul. Fala yaqulu ma'asmillahi syai'un, kata Nabi sallallahu, tidak ada sesuatu yang bisa, ya, mengalahkan beratnya timbangan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara dalil juga, hadis ini diantara dalil keutamaan la ilaha illallah. Jadi orang ini masuk neraka atau masuk surga? Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, jelas. Faamma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah, masuk surga dia. Baik, yang kita inginkan dalil itu tadi, fatudu'u. Jadi kalian bisa catat ini, fatudu'u sijillatu fi kiffatin, satu kiffah. Wal bitaqatu fi kiffatin, fatudu'u sijillatu, map-map yang berisi lembaran-lembaran catatan kejelekannya diletakkan di satu mangkuk. Wal bitaqatu fi kiffatin, dan kartu yang isinya amalan kebaikan hanya satu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdur rasul, diletakkan di satu mangkuk. Nah, dalil bahwa ada dua mangkuk. Baik. Ini untuk sementara karena waktu. Dalil yang lain yang menunjukkan adanya dua kifah, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sebagai tambi, jangan kemudian ada yang dengan mendengar hadis ini lantas al-hadith yaj'aluhu yattakilu ala shahadatihi, kemudian dia hanya bersandar, sudah saya bersandar pada syahadat, saya ingin jadi sahibul bitaqah. Sahibul bitaqah hanya satu yang disebutkan di hadith, hanya satu, wallahu alam ada yang lain apa enggak, dan siapa ini kita tidak tahu. Mau bersandar dengan dua kalimat syahadat berharap jadi sahibul bitaqah? Nah, Tayyib. Jadi i'malu, beramallah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakullu muyassarun lima khuliqa lah, maka setiap hamba akan diberi kemudahan beramal sesuai dengan dia diciptakan di atas takdirnya. Nah, jadi beramal, penuhi syarat-syarat la ilaha illallah yang jumlahnya 8, memahami, mengetahui maknanya, ikhlas, jujur, dan seterusnya 8 syaratnya, kemudian jalankan muqtada la ilaha illallah, tuntutan la ilaha illallah, jalankan, yaitu beramal, ya. Baik, semoga kita termasuk orang yang catatan kebaikannya lebih berat. Nah, barakallahu fiik. Kita cukup sampai di sini. Nah, nanti sore insyaallah kita lanjut membaca Manhaj Ahli Sunnah. Syukurillah. Ada pertanyaan ya? Nah, tentang orang kafir apakah ditimbang? Nanti kita akan pelajari. Yang rajih ditimbang. Adapun tentang soal fiqh cocoknya nanti sore. Nah, adapun pertanyaan terkait dengan orang gila dan semisalnya dari kalangan ahlul a'dzar, orang yang memiliki udur karena kehilangan akal. Nah, sama seperti ahlul fatrah. Jadi ahlul fatrah orang-orang yang berada di masa fatratir rusul, masa-masa kekosongan nabi atau rasul, yakni tidak sampai hujjah kepada mereka. Nah, maka di hari kiamat, ya, di antara pendapat yang ada, perlakuan terhadap mereka di hari kiamat nanti akan mendapat ujian. Nah, akan mendapat ujian. Diuji, disuruh untuk melompat masuk ke dalam api neraka. Nah, barang siapa masuk, berarti dia taat. Dan ketika dia masuk, dia tidak terbakar, jadi dingin bagi dia. Tetapi jika dia melaksanakan itu, berarti dia taat. Maka dia masuk jannah. Jika dia tidak mau, dia melihat itu api terbakar, sehingga dia membangkang kepada perintah Allah, tidak mau masuk, justru dia masuk neraka karena dia menentang. Nah, baik, terus apa ini masalah fikihnya? Apakah gerakan-gerakan sholat memiliki makna-makna tertentu? Ruku memiliki makna tertentu, sujud memiliki makna tertentu. Nah, ada makna-maknanya, ada hikmah-hikmahnya. Ya, segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki makna dan hikmah. Syariat yang agung ini bukan sesuatu yang kosong, kosongan begitu saja tanpa makna dan hikmah. Ada salat, ada maknanya, ada hikmahnya. Ya. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Kenapa salat duhur 4 rakaat? Sama 3 rakaat dan seterusnya. Nah, kenapa cara rukuknya seperti itu? Kenapa ada rukuk? Kenapa ada sujud dan seterusnya, ada maknanya. Ya, puasa, haji dan semuanya ada makna-maknanya. Nah, namun ya, makna-makna dan hikmah-hikmah itu sebenarnya sebagiannya ya, di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Nah, kita tidak mampu untuk memahaminya. Nah, apakah datang hadis atau ayat menjelaskan ruku maknanya begini? Ya, sujud maknanya begini, i'tidal maknanya begini. Nah, baik. Dan kita bukan berarti kemudian takalluf, harus tahu dulu maknanya. Atau afdal jika tahu maknanya. Ketika kita beramal dalam keadaan tahu maknanya, itu lebih afdal. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika datang oleh seorang wanita bertanya kepadanya, "Na'am, limadha? Kenapa? Na'am, al-haid, wanita haid, na'am, dia taqdi as-siyam, diperintahkan, wajibkan mengqadha siyam, puasa, wala taqdi as-salah, dan tidak diperintahkan, tidak diwajibkan mengqadha salat." Nah, apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bukan menjawab kepada dia, menjelaskan bahwa oh karena siam puasa itu ya memungkinkan untuk diqadha dari segi kemampuan hamba, mungkinkan untuk diqadha. Sedangkan salat kalau diperintahkan haid wanita haid mengqadhanya itu jadi berat. Nah, akan memberatkan. Bayangkan, ya, sekian hari, 7 hari atau 8 hari, berapa sholat akan diqadha. Tidak menjelaskan seperti itu. Yang artinya makna ini disebutkan oleh ulama. Ini hikmah makna di balik hal itu. Dari segi beratnya kalau sholat diqadha. Nah, Aisyah bukan menjawab begitu. Aisyah dalam anak menjawabnya dengan menyebutkan hadis dari Nabi SAW. Begitulah kami dulu di masa Nabi SAW. Kunna nahir ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dulu haid di masa Nabi sallam, fa nu'maru bi qada'i shaum wa lam nu'mar bi qada'i shalah, kami diperintahkan mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Selesai, amalkan sudah. Datang dalil ya, salat itu diawali takbiratul ihram, setelah itu baca al-Fatihah, baca al-Fatihah rukun, sebelumnya baca al-Iftitah, terus baca surat, ruku caranya demikian Nabi melakukannya. Setelah itu i'tidal dan seterusnya. Sudah, laksanakan. Ya. Tanpa harus capek-capek. Ruku apa maknanya ya? Kenapa ruku? Kenapa begitu bentuknya? Kenapa sujud? Kenapa begitu bentuknya? Nah, kemudian itu terus dipikirkan. Nah, amalkan. Nah, apa yang mungkin bisa difahami maknanya? Ya, dengan makna yang benar. Nah, jika ada dari kalangan ulama, keterangan dari ulama yang menyebutkan nabi itu, nah, maka diambil. Nah, wallahu a'lam. Nah, pastinya bagaimana maknanya dan hikmahnya Allah yang Maha tahu. Itu pun hasil pemahaman. Karena memang tidak ada yang menjelaskan secara khusus. Nah. Barakallahu fiik. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.